Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul. Dan pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan Arkanul Iman, rukun-rukun iman, sampai pada rukun iman yang kelima, yaitu al-imanu biyaumil akhir, mengimani hari akhir. Dan sebagaimana pertemuan yang lalu, mengimani hari akhir adalah mengimani segala sesuatu yang akan terjadi ba'dal maut, setelah kematian. Mengimani apa yang akan terjadi di alam barzakh. Mengimani adanya nikmat kubur dan siksa kubur. Mengimani adanya fitnah kubur dan seterusnya. Kemudian juga pada pertemuan yang terakhir telah kita bahas tentang hari kiamat. Kapan atau hari apa terjadinya hari kiamat? Kemudian juga berapa tiupan sangkakala yang ditiup pada hari kiamat nanti. Dan apa yang terjadi ketika ditiupnya sangkakala yang pertama, dan apa yang terjadi ketika ditiupnya sangkakala yang kedua. Ini semua kita telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dan sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwasannya setelah tiupan yang pertama akan hancur seluruh kehidupan di langit dan di bumi kecuali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kecualikan. Kemudian setelah itu tiupan yang kedua, dan tiupan yang kedua ini akan membangkitkan manusia, mereka akan hidup kembali, dikumpulkan, digiring untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap kepada sang khaliknya. Bagaimana bangkitnya manusia setelah tiupan yang kedua. Dan siapa yang pertama kali akan dibuka kuburnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang pertama kali dibangkitkan dan dibuka kuburnya, dihidupkan kembali untuk menuju Allah dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang pertama kali akan dibangkitkan dan dibuka kuburnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah pimpinan anak Adam pada hari kiamat, dan aku adalah orang yang pertama kali dibuka kuburnya untuk berbangkit menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku adalah orang yang pertama kali memberi syafaat, dan aku adalah orang yang pertama kali orang yang mendapatkan syafaat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kemudian bagaimana manusia dibangkitkan? Padahal dalam keadaan tubuh mereka telah hancur, tulang mereka telah hancur, ya, sudah tidak berbentuk lagi manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan kita yang sebelumnya kita tidak ada, maka demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu untuk mengembalikan kita setelah kita mati, bahkan setelah kita hancur. Dan ketahuilah bahwasannya proses hidupnya manusia kembali dibangkitkan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Yaitu disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma bainan nafkhataini arba'un Thumma yanzilullahu yanzilullahu minas sama'i ma'an au yunzilullahu minas sama'i ma'an fayanbutuna kama yanbutul baqal walaysa minal insani syai'un illa yabliya au illa yabla illa 'azman wahidan wa huwa 'ajmud dhanab wa minhu yurakkabul khalqu yawmal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina nafkhataini arba'un, jarak antara dua tiupan itu 40. Wallahu ta'ala a'lam apa maksud daripada 40 ini. Apakah 40 hari atau 40 Jumat atau 40 bulan atau 40 tahun. Di sini hanya dikatakan arba'un, jarak antara dua tiupan, tiupan sangkakala yang pertama, tanda hancurnya kehidupan di langit dan bumi, di bumi kecuali yang Allah kecualikan, dengan tiupan yang kedua, itu tiupan pertanda bangkitnya kembali mereka untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, jarak antara dua tiupan tersebut 40. Kemudian setelah itu summa yunzilullahu minas sama'i ma'an. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan air dari langit. Fayanbutuna kama yanbutul baqal. Setelah hancur, maka Allah turunkan air dari langit. Fayanbutuna kama yanbutul baqal. Kemudian maka mereka tumbuh hidup kembali sebagaimana tumbuhnya tanaman. Walaisa minal insani syai'un illa yabla illa 'azman wahidan. Dan tidaklah seseorang sedikit pun dari bagian tubuhnya kecuali hancur. Illa azman wahidan, kecuali satu tulang yang tidak akan hancur. Apa itu? Wahuwa ajibu zanab, yaitu tulang ekor. Ini yang tidak akan hancur. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, dan dari tulang inilah ya, pada hari kiamat nanti manusia akan tersusun, akan hidup kembali dari tulang ini. Seperti tumbuhnya tanaman. Dari tulang inilah manusia akan hidup kembali pada hari kiamat nanti. Dan ini sesuatu yang wajib untuk kita imani, bahwasanya ada satu bagian tubuh kita yang tidak akan hancur, yaitu tulang ekor. Dan dari tulang tersebutlah nanti manusia akan dihidupkan kembali pada hari kiamat. Dan dalam lafaz yang lain disebutkan, inna fil insani 'azman la ta'kuluhu al-ardu abadan fihi yurakkabu yawmal qiyamah. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada satu tulang yang tidak akan bisa dimakan oleh tanah, abadan, selama-lamanya. Gak akan bisa tanah untuk menghancurkan tulang tersebut. Fihi yurakkabu yawmal qiyamah, dan Dari tulang itulah manusia nanti akan tersusun, akan hidup kembali pada hari kiamat. Qalu, para sahabat bertanya, ayu azmin huwa ya Rasulullah, tulang apakah itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ajibuz zanab. Tulang yang paling belakang, tulang ekor. Kemudian di antara perkara juga yang wajib untuk kita imani, bahwasannya manusia nanti akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan tidak beralas kaki, dan dalam keadaan tidak berpakaian, dan dalam keadaan tidak bersunat, sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, innakum mahsyuruna ila Allahi hufatan uratan ghurlan. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hufah, tidak bersendal, urah, tidak berpakaian, ghurlan, dan tidak bersunat. Summa qara'a kama bada'na awwal khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Kemudian beliau membaca ayat dalam surat Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwal khalqin nu'iduh, sebagaimana kami awali penciptaan pertama kali, maka seperti itu pula kami mengembalikannya, dikembalikan seperti penciptaan pertama. Wa'dan 'alaina, sebagai janji dari kami. Inna kunna fa'ilin, dan sesungguhnya kami akan melaksanakan janji tersebut. Itu Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan janji tersebut. Allah akan mengulangi kehidupan manusia tersebut. Dan ayat ini menunjukkan bahwasannya manusia yang hidup kembali tersebut bukanlah manusia ciptaan yang baru. Laisa tajdidan, bukan manusia yang baru, melainkan manusia yang ketika itu hidup di dunia. Hanya saja Allah mengembalikan, bukan menciptakan makhluk yang baru. Karena kalau menciptakan makhluk yang baru, bukan makhluk yang ketika ada di dunia, bukan yang itu, kemudian makhluk yang baru ini Allah siksa ala azab, ya. Maka ini menyelisihi al-adl, menyelisihi keadilan. Akan tetapi makhluk yang dibangkitkan tersebut atau manusia yang dibangkitkan tersebut adalah manusia yang dulu hidup di dunia, yang kemudian mati atau binasa, kemudian Allah kembalikan. Allah kembalikan sebagaimana ayat ini, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Demikian pula kami kembalikan. Walaisa tajdidan, innama i'adah. Hanya saja Allah mengembalikan manusia tersebut hidup. Dan Allah Maha mampu untuk mengembalikan manusia hidup kembali, walaupun mereka sudah hancur dimakan tanah, hancur dimakan hewan buas, ya, hancur, naam, membusuk, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu untuk mengembalikan makhluk tersebut hidup kembali. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Allah ketika ingin sesuatu hanyalah dengan mengucapkan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan jasad-jasad untuk kembali, ya, seperti semula, hidup kembali. Jasad-jasad yang terpisah atau yang hancur atau yang mungkin dibakar jadi debu dan seterusnya, nah, Allah perintahkan untuk kembali. Maka jadilah mereka seperti sedia kala ketika hidup di dunia. Kemudian disebutkan tadi manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan hufatan uratan ghurlan. Dalam keadaan tidak bersendal, dalam keadaan tidak berpakaian, dan dalam keadaan tidak bersunat. Dalam suatu riwayat ditambahkan buhman. Dalam keadaan buhman. Apa dalam keadaan buhman? Ai laisa ma'ahu mal. Tidak ada atau dalam keadaan tidak membawa harta, ya. Telanjang, ya. Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak bersunat, dan tidak membawa harta, ya. Yang mungkin ketika di dunia pakai perhiasan, gelang, dan lain sebagainya, ya. Yang mahal-mahal, ya. Di sana tidak akan ada harta yang dibawa. Innama ma'ahu amaluhu. Hanya saja yang dibawa atau yang bersamanya adalah amalannya. Terus bagaimana? Dalam keadaan mereka tidak berpakaian, dikumpulkan di padang mahsyar, apakah mereka saling melihat satu dengan yang lainnya? Nah, ya. Kondisinya lagi gawat darurat, ya. Kondisinya lagi menakutkan, ya. Dahsyat, ya. Gak sempat untuk melihat aurat si fulan dan si alan, ya. Nah, kondisinya menakutkan. Contoh kecil di dunia ini, ya. Kondisi orang yang sedang menakutkan, ya. Maka dia gak akan terasa, ya, kalau dia ternyata gak pakai pakaian, ya. terjadi gempa. Gempa 7 skala Richter misalkan. Dia lagi mandi di kamar mandi, ya. Terjadi gempa lagi mandi, ya. Kaget, takut, ya. Keluar dalam keadaan tidak berpakaian. Iya. Ini kondisi di dunia. Orang dalam keadaan takut. Dia keluar, enggak peduli dengan pakaiannya. Maka kondisi akhirat itu lebih dahsyat. Ini hanya sekedar contoh kecil saja agar bisa terfahami bahwasanya kondisi di sana itu tidak akan ada keinginan lagi untuk yang melihat yang seperti itu. Kondisinya sangat dahsyat, mengerikan. Masing-masing memikirkan nasib diri sendiri, tidak memikirkan nasib anaknya, orang tuanya dan lain sebagainya. Masing-masing memikirkan nasib dirinya sendiri. Apakah dia masuk ke dalam jannah ataukah dia masuk ke dalam an-nar? Ya. Maka ini semua mengingatkan kita. Mengingatkan kita agar kita tidak sombong di dunia ini. Apa yang kita bawa nanti di akhirat? Maka jangan sampai kita yang banyak kekurangan, banyak kecacatan, kemudian berlaku sombong. Nah, sombong kepada Allah, sombong kepada Rasulnya, atau sombong kepada sesama manusia, sombong kepada kebenaran. Siapalah kita yang lemah ini, yang nanti di akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan seperti ini. Tidak membawa harta, tidak membawa pangkat, jabatan dan kedudukan yang pernah dia rasakan di dunia, tidak akan dibawa, melainkan dalam keadaan seperti ini. Hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Maka manusia yang berakal atau manusia yang cerdas adalah yang mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi yang seperti ini, yaitu dengan cara banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlalaikan dengan dunia, tidak terlalaikan dengan harta dan segala kenikmatan dan perhiasan yang ada di dalamnya. Kemudian di antara perkara yang juga harus kita imani bahwasannya tempat atau bumi yang manusia dikumpulkan di situ nanti, atau padang mahsyar yang manusia dikumpulkan di tempat tersebut atau bumi tersebut, bukanlah bumi yang ada sekarang, melainkan bumi yang sekarang ini diganti dengan bumi yang lain, yang disitulah nanti manusia akan dikumpulkan. Jadi bukan bumi ini yang menjadi tempat manusia dikumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, melainkan bumi yang lain. ya. Karena hal ini disebutkan dalam ayat, dalam surat Ibrahim ayat yang ke-48, Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was-samawat wa barzu lillahil wahidil qahhar. Itu pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain. Diganti dengan bumi yang lain. Dan demikian pula kondisi langit. Diganti dengan langit yang lain. Wa barazu lillahil wahidil qahar. Dan mereka yang di padang mahsyar ini dikumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha esa lagi maha qahar, maha perkasa. Ini tempat yang akan menjadi tempat manusia dikumpulkan nanti. Itu bumi yang baru. Dan kondisi padang mahsyar, tempat manusia dikumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya, warnanya itu putih, ya, warnanya sangat putih, ya, seperti putihnya tepung, ya, tidak ada tanda-tanda, ya, naam yang menunjukkan arah alamat. Ya, seperti bumi dunia atau tempat kita sekarang, banyak petunjuk-petunjuk arah, ya, ini jalan ke Limo, ini jalan ke Jakarta, ini jalan ke Cikampek, ya, dan seterusnya. Ada tanda-tanda, ya, ada arahnya, ya. Di padang mahsyar tidak ada tanda-tanda arah. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin baydha afra ka kursatin naqi." Qala Sahal aw ghairuh, "Laisa fiha ma'lamun li ahad." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia dikumpulkan pada hari kiamat itu di atas bumi yang putih. Afra, ya. Makna afra ay khalisatul bayad. Ya. Putih murni, murni putih, ya, enggak ada campuran warna lain. Murni putih, ya, di atas bumi yang warnanya murni putih. Kakur sotin naqi, seperti butiran-butiran tepung. Tepung warnanya apa? Putih. Laisa fiha ma'lamun li ahad. Tidak ada tanda-tanda atau tanda yang menunjukkan arah untuk seorang pun. Kemudian kapan pergantian bumi ini dengan bumi yang baru, ya, yang dijadikan sebagai padang mahsyar, tempat berkumpulnya manusia nanti, kapan pergantian tersebut dan di mana kondisi manusia ketika bumi itu diganti, ya, ketika bumi diganti, di mana kondisi manusia? Pergantian bumi tersebut adalah ketika manusia hendak melewati as-sirat. Pergantian bumi tersebut adalah ketika manusia hendak melewati as-sirat. Dan as-sirat adalah jembatan di akhirat nanti yang akan dilewati oleh setiap manusia. yang nanti akan kita jelaskan tentang apa itu sirat, dan bagaimana saja orang yang melewati as-sirat ini. Adapun sekarang kita fokus pada kapan digantinya bumi yang sekarang dengan bumi yang baru nanti di hari kiamat. Digantinya adalah ketika manusia hendak melewati as-sirat. Sebagaimana dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat di atas, ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu firman Allah, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat, pada hari diganti bumi ini dengan bumi yang lain dan demikian pula langit. Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aina yakunu nas ya Rasulullah, ketika itu di mana posisi manusia wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ala sirat, mereka berada di atas sirat. Dan dalam riwayat yang lain juga dalam Sahih Muslim juga disebutkan tentang hal ini, kalau tadi dari sahabat atau sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam lafaz yang lain atau riwayat yang lain dari sahabat Tsauban radiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ada seorang pendeta Yahudi atau orang solehnya Yahudi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina yakunu nasu yawmal yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, di manakah posisi manusia ketika bumi ini diganti dengan bumi yang lain, demikian pula langit. Beliau ditanya dengan pertanyaan ini oleh seorang Yahudi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum fi dzulmati dunal jisri, mereka berada dalam kegelapan di bawah al-jisr, di bawah jembatan. Dan dimaksud dengan jembatan di sini adalah as-sirat. Nah, dimaksud dengan jembatan di sini adalah as-sirat. Ini posisi manusia ketika digantinya bumi yang sekarang dengan bumi yang lain. Nah, yaitu mereka manusia posisinya ketika itu adalah hendak melewati as-sirat. Digantilah bumi dengan bumi yang lain. Tabi ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat nanti, yang kita wajib untuk mengimaninya secara rinci sesuai yang disebutkan dalam hadis tadi. Sebagiannya sudah kita baca pada malam hari ini dan sebagian yang lainnya masih sangat banyak, namun insya Allah akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.